بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، pada malam ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi, ya, di dalam kajian teleling ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami akidah yang benar, manhaj yang lurus yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya dengan benar dan bisa mengamalkannya. Nah, dan kita perlu untuk berta'awun, saling tolong-menolong, mengingatkan, ya, mempelajari ucapan para ulama ahlu sunnah, saling berwasiat dalam al-haq dan berwasiat untuk bersabar di atas manhaj ini. Nah, dan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari bentuk ta'awun tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan kita berharap kepada Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan kita akan masuk pada pembahasan tentang apakah yang dimaksud dengan keimanan itu. Nah, hakikat keimanan. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wal-imanu qawlun wa'amal ma'a'tiqadihi bil-jinan. Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ma'atiqadihi bil jinan. Bersamaan dengan keyakinan di dalam hati. Nah. Wa'amalun. Qawlun bil lisan. Wa'amalun bil jawarih wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Dan amalan dengan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh kita. Nah. Wahuma siyani wa nidhaman wa qarinan. Keduanya adalah dua sisi yang melekat, tak terpisahkan. La nufarriqu bainahuma. Kita tidak membedakan di antara keduanya. La imana illa bi'amal, wa la amala illa bi'iman. Tidak ada iman tanpa amal, dan tidak ada amal tanpa iman. Wal mu'minuna fil imani yatafadalun, wa bisalihil a'malihum mutazayidun. Dan kaum beriman, orang-orang beriman, bertingkat-tingkat keimanannya. Sama-sama orang beriman, tingkatan imannya berbeda, kualitasnya berbeda. Wa bi salihil a'malihum mutazayidun. Nah, dan amal-amal soleh mereka bertambah. Artinya, amal-amal soleh yang mereka lakukan itu menambah keimanan. وَلَا يَخْرُجُونَ بِالذُّنُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ. Tidaklah mengeluarkan dari keimanan sekadar perbuatan dosa. Nah. وَلَا يَكْفُرُونَ بِرُكُوبِ كَبِيرَةٍ وَلَا إِصْيَانٍ. Tidaklah seorang beriman dikafirkan dengan melakukan perbuatan dosa besar atau kemaksiatan. Artinya sekedar perbuatan dosa besar ya, atau kemaksiatan secara umum tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim binnar. Kita tidak memastikan surga bagi orang yang berbuat baik di antara mereka, di antara orang-orang beriman yang masih hidup. Kalau tidak ada dalil dari Nabi bahwa dia masuk surga, kita tidak bisa memastikan dia masuk surga. Kalau ada orang yang secara zahir kita lihat beriman, ya, kemudian meninggal, kita hanya bisa mendoakan dia, semoga dia termasuk penduduk surga. Untuk memastikan bahwa dia pasti berada di surga, kita tidak bisa. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Dan kita juga tidak bisa mempersaksikan neraka bagi orang yang berbuat keburukan di antara orang-orang muslim. Nah, orang yang banyak berbuat maksiat tapi dia muslim, ya, perbuatan kemaksiatan itu yang selain kesyirikan, ya, yang di bawah kesyirikan, itu berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah tidak kehendaki, Allah bisa adab. Jika Allah menghendaki, Allah bisa mengadab mereka. Nah, semuanya di bawah kehendak Allah. Kalau dosa yang berada di bawah kesyirikan. Nah, ini secara umum ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang mungkin kita membahas ini dalam dua pertemuan. Pada malam ini kita akan membahas sebagian, dan pada malam berikutnya kita masih membahas tentang keimanan ini insyaallah. Pada pertemuan berikutnya masih kelanjutan dari hakikat keimanan ini. Nah, di dalam ucapan ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wal imanu qaulun wa amal ma'atiqadihi bil jinan. Iman itu adalah ucapan dan amalan bersamaan dengan keyakinan di dalam hati. Jadi keimanan menurut Ahlus Sunnah itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh, ditunjukkan dengan perbuatan. Kalau seorang beriman, mentauhidkan Allah, di dalam hatinya dia yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara lisan dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian secara perbuatan dia berusaha mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia tidak berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia juga tidak berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan anggota tubuhnya. Nah, dan di sini ada ucapan ya terkait dengan iman ini, ada ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, katabtu an alfin wa thamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadith kanu yaqulun al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dinukil ucapan ini oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Katabtu an alfin wa thamanina rajulan. Aku menulis hadis dari 1080 orang. InsyaAllah. Aku menulis hadis dari 1080 orang. Laisa fihim illa sahib hadis. Tidak ada di antara mereka kecuali ahlul hadis dari 1080 orang itu yang aku tulis hadis darinya. Kanu yaqulun, mereka semua berkata, al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Semuanya berkata iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi seluruh guru yang Al-Imam Al-Bukhari menulis hadis darinya, sebanyak 1080 orang ulama, semuanya mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ada ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Nah, jadi mencakup tiga hal itu. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan perbuatan. Semuanya meyakini itu. Dan semua meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, dalam riwayat lain, ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, katabtu an alfi nafarin minal ulama wa ziyadah. Aku menulis hadis dari 1000 ulama. 1000 dan ada tambahan. 1000 lebih ulama. Walam aktub illa amman qal. Dan aku tidak menulis kecuali dari ulama yang mengatakan, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Walam aktub amman qal al-imanu qawlun. Dan aku tidak menulis hadis dari orang yang hanya mengatakan iman itu adalah ucapan saja. Iman itu adalah ucapan saja. Ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Nah, berarti ulama-ulama ahlu sunnah semuanya sepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Artinya, ucapan itu ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan itu adalah perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Nah, jadi kalau diungkapkan dengan bahasa lain, seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Muzani, iman itu adalah keyakinan dalam hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota perbuatan, dengan anggota tubuh. Nah, baik. Dan Al-Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa beliau menulis hadis dari 1080 ulama yang semuanya berakidah sama. Tidak ada yang memiliki akidah murji'ah. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, ya, kemudian ucapan dengan lisan dan juga perbuatan dari anggota tubuh, banyak sekali dalilnya, ya, dan salah satunya adalah hadis tentang cabang-cabang keimanan. Nah, hadis itu, ya, di dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan perasaan malu, itu adalah bagian cabang dari keimanan. Nah, jadi di sini disebutkan beberapa contoh bagian dari keimanan itu ada yang berupa ucapan, ya, ucapan la ilaha illallah, ya, ada yang berupa perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Dan ada yang berupa suatu hal yang ada dalam hati, yaitu perasaan malu. Perasaan malu bagian dari keimanan. Nah, maka iman itu ada yang berupa keyakinan dalam hati, ya, kemudian ucapan dengan lisan, dan perbuatan dari anggota tubuh. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Muzani, wahuma siyani wa nidhaman wa qarinan la nufarriqu bainahuma. Iman dan amal itu adalah dua sisi yang melekat, tidak terpisahkan. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Kalau seorang mengaku beriman, ya, dia harus menunjukkan dengan amal. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, secara amal dia beribadah hanya kepada Allah. Dan dia tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Tidak ada iman tanpa amal. Nah. Wa la amal illa bi iman. Tidak ada amalan tanpa iman. Seorang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu sebaik apapun amalannya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, ya, amalannya itu hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia saja. Kalau dia banyak memberi orang miskin, berbuat baik kepada orang tuanya, nah, manfaatnya hanya didapatkan di dunia. Allah akan berikan tambahan rizki untuk dia karena dia berbuat baik. Nah, Allah akan mudahkan urusannya dalam urusan dunia. Mungkin dia ditambah jabatannya, mudah dapat pekerjaan. Orang kafir kalau berbuat baik, maka kebaikannya dibalas di dunia. Tapi di akhirat, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجِعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan amalan-amalan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bernilai sama sekali. Di akhirat tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Karena dia tidak ada iman. Wala amal illa bi iman. tidak ternilai suatu amalan tanpa iman. Nah, di sini ada saya nukilkan ucapan seorang tabi'i, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah, yang merupakan murid dari al-imam sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ucapan Sa'id bin Jubair ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Nah. Nah. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah disebutkan di dalam nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu, Sa'id bin Jubair menyatakan la yuqbalu qaulun wa amal illa biniyah. Tidak diterima ucapan dan amalan tanpa niat. Tanpa niat yang benar. Wala yuqbal qaulun wa amal wa niyyah illa bimuwafaqati sunnah. Tidak diterima ucapan, perbuatan dan niat tanpa sesuai dengan sunnah. Nah. Jadi kalau seorang ingin diterima amalannya harus niatnya ikhlas karena Allah dan amalannya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan dari seorang tabi'i, Sa'id bin Jubair rahimahullah, murid dari al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. La yuqbal qaulun wa amal illa biniyah. Tidak diterima ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuqbal qaulun wa amal wa niyyah illa bimuwafaqati sunnah. Tidak diterima ucapan, amalan dan niat kecuali sesuai dengan sunnah. Nah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di sini, wal mu'minuna fil iman yatafadalun. Imannya para sahabat tidak sama dengan iman orang-orang setelahnya. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan juga dengan amal ketaatan kepada Allah, itu bisa bertambah keimanan. Kalau seorang bermaksiat, berkurang keimanannya. Nah, maka kalau seorang suka bermaksiat, satu kemaksiatan akan menarik kemaksiatan berikutnya, membuat dia semakin malas untuk menjalankan ketaatan. Sholat dia lakukan tapi malas, berkurang keimanannya. Dibandingkan kalau dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu, beristighfar, bertaubat kepada Allah, menjernihkan hatinya dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Nah, maka bertambah imannya, bertambah kekhusyuannya, dan semakin senang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Insyaallah yang selebihnya kita akan kaji pada kajian kita berikutnya. Nah. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Nah, tafadhalu. Barakallahu fikum. Atau kalau pertanyaan terkait dengan keimanan, kita menunggu sampai pembahasan selesai ya. Nah, karena ini masih ada kelanjutannya insyaallah pada kajian berikutnya. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.